Jika setiap umat telah turun Rasul dan Nabi, bagaimana dengan manusia rimba yang hidup di hutan, tidak kenal dengan Tauhid? Nah, itu lain ya, ada orang-orang yang memang, itu kaidah umum ya, para Rasul ada setiap umat, tapi tidak mesti setiap dari umat itu sampai kepadanya berita. Tidak mesti. Jelas ya, karena itu orang yang sama sekali tidak sampai kepadanya berita, karena dia tuli misalnya, orang tuli, ada Nabi pun dia tidak tahu Nabi ini berbicara apa. Jelas ya, orang tuli, buta, orang yang tidak waras. Ya. Nah, ini semuanya akan dibangkitkan pada hari kiamat, tergolong ke dalam Ashabul A'raf, berada antara surga dan neraka. Kemudian diberi ujian. Diberi ujian. Dari hasil ujian itu, dia ke surga atau ke neraka. Baik.